Jakarta. Saya sangat terima kasih sama teman-teman NU ya. Dari dulu NU ini memang penjaga kebinekaan. Saya sangat ingat sekali Gus Dur pernah bilang, kalau memang kita beragama belajar firman Tuhan ini tidak bisa menjadi rahmatan lil alamin, ada yang salah belajarnya. Gak mungkin orang belajar agama benci orang, mau bunuh orang, gak mungkin katanya. Nah, makanya ini ada sesuatu yang menarik. Makanya saya sangat berterima kasih karena dari dulu teman-teman NU banyak dukung saya. Nah, kan saya sampai katakan, ini ada beberapa orang NU bilang, kalau yang Ahok baik, ya jangan dimusuhin dong. Kalau ada acara-acara istiqosa, ada tausiah-tausiah, ya diundang datang. Ya kan? Tahu Tuhan Maha segala tahu.